كده. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوان في الدين رحمني ورحمكم جميعا، نقرأ إن شاء الله ونستمر kita baca dan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid li Fadilatil Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab baca anna ba'd hadhihi ummah ya'budul awsa'an atau ta'budul awsa'an. Disebutkan bahwasanya sebagian umat ini masih beribadah kepada berhala. Malik berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam taril ladzina utul nasib min kitab yu'minuna bil jibti wa tawud. Ya, tidakkah kalian atau engkau memperhatikan orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Yahud, ya, Alkitab, di mana mereka beriman terhadap Al-Jibat wa Tawud. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya sebagian dari mereka, dan tidak menutup kemungkinan ada pula dari umat ini yang aku beriman, mendapatkan kitab, mendapatkan petunjuk, sudah jelas kebenarannya Al-Quran wa Sunnah, nah, mengimani terhadap Al-Jib wa Tawud. Dikatakan yu'minuna bil Jib wa Tawud, sebagaimana dalam kisah Ka'ab bin Ashraf, ketika datang ke kota Mekah dan berkumpul orang-orang musyrikin kepadanya, mereka bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf tentang seseorang yang mengaku dirinya Nabi. Jadi jawaban Ka'ab ini, ya, bahwasanya orang musyrik itu lebih baik dari dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam akhir ayat, "Wa yaquluna alladziina kafaru haula ya'jadu alladziina amanu sabila." Dan mereka berkata, ya, terhadap orang kafir, bahwasanya mereka itu lebih, ya, lurus jalannya daripada orang yang beriman. Nah, itulah bagaimana kesesatan, ya, menimpa kepada orang yang mendapatkan Alkitab dari Nabi sebelumnya. Kenapa demikian? Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu menyeret kepada kejahilan, kebodohan, dan mengantarkan kepada kesesatan, hati dari, ya, wasawis syaitan yang menyeret manusia kepada jalan dia. Yang berilmu atau belajar saja kadang, ya, terbawa juga oleh syaitan kalau tidak benar-benar bersandar kepada Allah, tidak memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan istiqamah, kelurusan. Apalagi juhala yang bodoh dari agama Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk disesatkan oleh iblis, oleh syaitan, oleh ya. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaminu bil jibti wa tawud." Beriman kepada al-jibti wa tawud, padahal telah diberikan Alkitab. Apa itu jibti wa tawud? Mereka katakan, yusaddiquna bihi. Jadi katakan bahwa yang diberi kitab itu mempercayai terhadap al-jibti wa tawud. Wa yuqiruna huma. Nah, dan mengakui adanya jibat wa tawud La yumkinu dan tidak mengingkari terhadap keduanya. Fa idza aqarra al-insan hadhihi al-awthan, apabila manusia mengakui terhadap keberadaan berhala-berhala ini dan tidak mengingkarinya, berarti faqad amana biha, maka sungguh dia atau mereka telah beriman terhadapnya, terhadap awthan. Ayuhan hadir ahmadi wa rahimahullah jami'an. Dan ajib kila maknanya, maksudnya nasihat. Bagaimana di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, sedikit-sedikit yang sakit itu dikait-kaitkan dengan apa? Wah, nah, kena itu, kena ini, disihir, disantet, akhirnya seuruh dengan tetangga meninggal. Karena tangga belakang itu, dipasang ini sedikit-sedikit dikaitkan dengan perkara-perkara sihir dan lain sebagainya. Hati-hati, tauhid. Jangan terbawa kepada wasiat setan yang memang setan itu berusaha untuk terus memecah belah manusia, bahkan memecah belah antara suami dan istri. Nah, pecah belah di antara manusia. Baik. Di antara pintunya, sihir. Nah, di antara mereka ada yang beriman kepada jibat-jibat dikatakan atau diwarnai dengan sihir. Wakilah, dan dikatakan pula makna jibat adalah asana, patung. Wal asah, kata syekh, dan yang lebih benar, yang lebih sahih, makna jibat itu adalah amun, sifatnya adalah umum, likul disanamin, untuk setiap patung, au sihrin, atau sihir, au kahana, atau perdukunan, au ma asbaha dzalika, atau yang menyerupai itu semuanya, dikatakan jibat. Ada di antara manusia yang beriman, percaya kepada jibat. Sihir, percaya patung, atau berhal-hal tua, sakti atau berkeramat dan yang sebenarnya, sehingga sebagian manusia tabar alat barokah. Jadi padahal ya, pintu-pintu kesesatan bahkan kemusyrikan. Adapun taubat adalah mata jawasa bihil adu hadahu min ma'budin au matmu'in au ta'ah. Taubat bahas suatu tajawasa bihil seorang hamba melampaui ya, terhadap batasannya. Bin Ma'bud, ibadah adalah hak Allah SWT. Kalau dia apa? Melampauinya, tidak dipersembahkan kepada Allah saja, maka yang diibadah itu ya di selain Allah menjadi taubat. Apabila yang disembah atau diibadah itu ridha, maka dikatakan taubat. Atau matbu', atau muta', yang diikuti. Ulama misalnya senang untuk diikuti oleh pengikutnya dalam kesalahan, dalam kesyatan bangka. Jadi taubat, muta', penguasa. Nah, diikuti, taati, tapi dalam ya, kemaksiatan, kedurhakaan. Jadi taubat. Maka taubat adalah mata jawasabil abdu hadau min ma'budin au matbu'in au muta', mencakup ma'bud, muta', matbu', muta'. Kalau melampaui batasnya yang semestinya ibadahnya kepada Allah, mengikuti seseorang pun harus dengan batasan-batasan syariat Allah, mentaati seseorang juga dalam batasan-batasan syariat Allah, kalau melampaui syariat Allah, nah, dan mereka yang ditaati, diikuti, atau yang disembah itu ridha dengan perbuatan mengikutnya, mereka menjadi taubat. Baik. Fal-ma'bud, misalnya apa? Kal-asna. Kalau sanam jelas, jadi taubat. Karena tidak masukkan ya, orang kafir ke dalam neraka, jadi lewat bebatuan yang disembahnya di antara. Wa quduhanna wal-hijar. Bahan bakarnya apa? Api dan bebatuan. Ya, batu-batu. Baik. Apakah yang dari apa? patung yang disembah atau yang lain. Ma'bud sinikal asnam wal matbu kal ulama Abdullah. Siapa matbu? Seperti ulama-ulama yang sesat, senar untuk diikuti. Baik. Wal muta' kal umara. Yang ditaati seperti para umara. Fata'atuhu fitahri ma'halallah. Maka taat kepada mereka dalam mengharapkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Taala. Tu'addu bil ibadatin, itu termasuk daripada ibadah kepada mereka, dan itu dikatakan melampaui batas sesembahan. Jadi bisa jadi taubat ulama, bisa jadi taubat ulama su umara yang memerintahkan kepada pelanggaran syariat, bisa jadi taubat. Dan wal murad makana radiyan bi ibadatihim iyyahu. Dan dikatakan jadi taubat dari kalangan ulama atau umara tadi, siapa saja yang ridho dengan penghambaan mereka terhadap dirinya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yuqalu, atau dikatakan huwa taubat, dia dikatakan taubat bi itibari abidihi. Dengan menilai terhadap orang-orang yang beribadah kepada dia. Li'annahum tajawazu bihi hadahu, karena mereka melampaui batas terhadap dia. Ibadah untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah, maka jadi taubat. Haitu nazalu fawqa manzilati, di mana ya, orang yang beribadah kepada dia itu memposisikan dia ya, di atas kedudukannya. Kedudukannya sebagai hamba, sebagai manusia. Kenapa diibadahi? Kalau ridho dengan penghambaan ya, manusia, maka dia jadi taubat. Baik. Jadi taubat ibadah ya manusia. Nazalu memposisikan ya, seseorang apakah dari alim atau dari umara di atas manzilahnya alati ja'alah Allah, yang Allah jadikan kubia. Ya. Alim menjadikan sebagai apa? Nah, orang mulia dengan ilmunya, tapi kalau dia memanfaatkan posisi tersebut ya, agar manusia ibadah kepadanya, ibadah di sini mentaati kepadanya dalam pelanggaran syariat, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi sikap melampaui batas itu. Watakun ibadatum bihadzal ma'bud tughyanan, maka ibadah mereka manusia terhadap taubat-taubat ini dalam bermaksud kepada Allah bihadzal ma'bud dikatakan tughyanan, melampaui batas. Libu jawazatihim ya bimulhaka'ah, karena melampaui batasnya mereka terhadap batas yang telah ditentukan itu. Ujawazani wal had bidani. Dan wa ta'ud secara bahasa ma'udun bina tugian, diambil dari kalimat tugian. Fakulu syai'in, maka setiap perkara ya ta'ada bil insan hadahu, melampaui seseorang terhadap batasannya, yuk dadaru ta'ud, maka dianggap sebagai taubat. Baik. Maka tadi disebutkan lagi masuk oleh Qayyim juga yang lainnya yang dinukil. Oke, di sini taubat itu yang melampaui batasnya, yang melakukan. Mata jawa zamir andi. Seorang hamba yang melampaui batasan dalam masalah ma'bud, masalah ma'bud, dalam masalah bukong. Wajhul munasabah fil ayat ya, Mbak, sisi persamaan pada ayat dengan bab di sini, la yatabayyanu illa bil hadis, tidak akan jelas kecuali dengan, tidak akan gamblang kecuali dengan hadis. Yakni bahwa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatarkabunna sanadan kana, sungguh kalian akan ya, melakukan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Jadi umat ini akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bagaimana sikap mereka terhadap ulamanya, bagaimana sikap mereka terhadap umaranya. Nah, fa'idha kana ladina utu nasina al-kitab, maka apabila nyata orang-orang yang telah diberikan Alkitab dulu mereka yu'minu bil jibri, beriman kepada al-jibat wa tawbun. Wa anna min hadhihi ummah wasilnya, sebagian dari umat ini menyertaki sunnah Nabi Kanan. Ada orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah, ya. Mereka, para orang sebelumnya, jadi dari umat ini ada yang melakukan kebiasaan orang-orang sebelumnya. Yang saya mungkin ada dan mengharuskan dari hubungan ini, anna fi hadhihi ummah wasnya, di tengah-tengah umat ini ada juga man yu'minu bil jibti. Ada yang beriman kepada al-jibt dan juga ada yang beriman kepada tawbut. Fatakunul ayah mutabaqah, kenyatalah ayat ini sesuai dengan ya, judul tamaman, dengan sempurna. Yakni mu'alif mengatakan bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang ya'budul awtan, beribadah kepada berhala. Dan Allah mengatakan, alam taril ladzina utun nasiban dan kitab yu'minu nabil jibiti wa ta'ud. Dulu Alkitab ada di antara mereka yang beriman kepada al-jibti wa ta'ud. Dan Al-Mu'alif Syuhud Allah mengatakan, di tengah-tengah umat ini juga ada yang beriman kepada awtan. Ya tadi, sebagaimana Alkitab dulu ada yang beriman kepada al-jibti wa ta'ud, mereka melampaui batas yang mestinya ibadah untuk Allah, mereka palingkan kepada sesama. Yang mestinya mereka mengikuti ulama dengan batasan-batasan syar'i, mereka melampauinya, mengikuti dalam halal kan yang haram atau berharap kan yang halal, dan itu dianggap ibadah. Ya, juga dalam ketaatan kepada Allah, taat dalam melanggar syariat Allah SWT. Ya, melampaui batas, mestinya taat kepada Umar pun harus dengan batasan-batasan syari. Ketika melampaui semuanya, maka dikatakan beribadah kepada Tawgut atau beriman kepada Tawgut. Itu sisi hubungan antara bab dengan ayat. Baik. Khamidin rahimani wa rahimahumah jami'an. Demikian kaidah yang disebutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dakwah yang terpakar selama